Baik, pertanyaan selanjutnya dari Cahya di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apakah benar adanya Illuminati dan kelompok Freemason anak buah Dajjal yang sedang bergerak menguasai dunia? Mohon sekali penjelasannya, Buya. Freemasonry apa? Illuminati. Ini adalah sebuah gerakan-gerakan yang terjadi di luar Islam. Enggak usah bicara tentang Dajjal. Pasukan Dajjal ada, disebut oleh Nabi nanti yang paling patuh dengan Dajjal dua kelompok. Yang pertama adalah kaum Yahudi, yang kedua adalah wanita. Anda jangan ikut-ikutan. Nah, disebutkan yang paling ikuti Dajjal adalah orang Yahudi, dan gerakan-gerakan itu memang yang gerakan adalah Yahudi. Sangat tepat, tapi tidak perlu kita mengatakan itu pasukannya Dajjal. Nanti pasukan Dajjal ada sendiri nanti. Sama menunggu Imam Mahdi pun Anda tidak usah nunggu-nunggu. Pokoknya Anda berjuang dengan Nabi Muhammad, nanti kalau Mahdi turun Anda akan jadi pasukannya. Yang penting kita benar, kita beragama, nanti Dajjal turun Anda tidak akan kena fitnah. Selesai. Dajjal dari manusia nanti akan menuju menjelajah semua negeri kecuali Mekah dan Madinah, tidak bisa diinjak. Dan nanti dia akan dibunuh oleh Isa al-Masih, Nabi Isa alaihissalam. Dan Dajjal itu adalah orangnya, ada digambarkan Nabi, ada pendek rambutnya, kemudian matanya picek sebelah, ada tulisannya kafir. Semua orang yang tidak bisa baca basar pun bisa membaca. Itu adalah Dajjal. Adapun Dajjal itu, ya pengikut Dajjal adalah itu yang merusak agama, itu pengikut Dajjal semuanya itu. Nggak usah kelompok itu, banyak kelompok-kelompok. Dan itu bisa jadi kelompok itu adalah memang ya kelompoknya pengikut-pengikut Dajjal. Cuman yang Dajjal itu kapan datangnya? Karena keluarnya Dajjal ini termasuk dari 10 tanda-tanda kiamat kubro. Kalau sudah keluar, sudah dekat kiamat kubro. Keluarnya Dajjal, turunnya Isa al-Masih, Imam Mahdi, Ya'juj wa Ma'juj, dan seterusnya. Itu nanti, itu adalah tanda menjelang kiamat kubro. Jadi apa tadi yang disebutkan tentang Freemason sama Illuminati tadi, itu adalah memang kelompok. Kalau kita amati lihat simbol-simbolnya pun adalah ada kemiripan, tapi mereka berbeda. Tapi biarpun berbeda, semua adalah mengarah kepada sesuatu yang bertentangan dengan agama kita. Dan Anda tidak usah ikut-ikutan, tidak usah urusan dengan mereka. Dan ada pun gerakan-gerakan di luar Islam, khususnya Yahudi, bermacam-macam gerakan, terus akan buat kerusakan di muka bumi ini, membuat kerusakan di muka bumi. Dan gerakan-gerakan itu pun juga di bukan Islam saja yang mengingkari, banyak agama-agama yang mengingkari, khususnya agama kita, agama Nabi Muhammad SAW yang membawa keindahan, kelembutan. Jadi kalau dikatakan itu adalah pasukan Dajjal, bisa saja benar, karena semua yang buat kerusakan pasukan Dajjal. Dan ternyata Dajjal-Dajjal kecil juga ada, sudah banyak hari ini. Dajjal kecil adalah ulama su tadi yang fatwa ngaco, ulama su, ulama yang membawa kejelekan, ulama yang itu Dajjal, Dajjajilah kata Nabi. Yang paling ditakutkan Nabi melebihi daripada takutnya Dajjal. Dajjal itu serem, menakutkan, tapi Nabi lebih takut kepada siapa? Kepada ulama su'alim, tapi alim, orang alim, tapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia lebih serem dari Dajjal. Kalau Dajjal itu gampang menghindarnya, gampang kelihatan kok, modelnya kelihatan. Tapi ini ulama su ini pakai baju-bajunya ulama. Wah, kelihatannya Masya Allah khusyuk, luar biasa. Mungkin ceramahnya juga membawa Quran dan hadis Nabi. Bahkan mungkin punya masjid gede, pondok besar dan sebagainya. Akan tapi ternyata dia adalah munafik dalam hati, perusak. Itu yang lebih ditakut oleh Nabi SAW, itu Dajjajilah, Dajjal-Dajjal kecil. Semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah Dajjal dan menjauhkan kita dari menjadi Dajjal-Dajjal kecil. Ya? Inna wallahu a'lam bissawab.